doa, meminta di situ. Ketika melewati ayat-ayat azab, beliau berlindung darinya. Baik. Sekarang masuk hadis dari Ibnu Abbas. Nah, qari'una li hadhihi al-lailah. Kelas 3. طيب قال المؤلف رحمه الله الحافظ ابن حجر الأصولاني رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala wa inni nuhitu an aqra'al qur'ana, ala ketahuilah, fa inni sesungguhnya aku nuhitu, dilarang, an aqra'al qur'ana, untuk aku membaca Al-Qur'an, raki'an au sajidan, dalam keadaan rukuk atau dalam keadaan sujud. Jadi Rasulullah memberikan info, memberikan khabar bahwasanya beliau dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika dalam keadaan rukuk di shalah dan juga ketika dalam keadaan sujud. Kemudian beliau sebutkan ilahnya. Fa ammar ruku fa azzimu fihi rabb. Adapun ruku, maka agungkanlah di dalam ruku itu Rabb. Wa ammas sujud. Adapun sujud, fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa. Faqaminun, layak, pantas, ayustajabalakum, untuk dijabahi doa kalian. Rawahu Muslim. Naam. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan beliau dilarang. Tentunya yang melarang adalah Allah Subhanahu wa taala. Dilarang untuk membaca Al-Quran di dalam sholat ketika beliau rukuk dan ketika beliau sujud. Dikarenakan ketika rukuk itu kewajiban kita adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sujud banyak-banyak untuk berdoa. Kemudian ikhwani fi din azani wa azakumullah, apakah larangan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hanya untuk beliau, kemudian umatnya diperbolehkan, atau ini larangan untuk Rasulullah dan juga sekaligus untuk umatnya? Dalam artian kita juga dilarang ketika sujud naam untuk membaca Al-Quran, demikian pula ketika ruku untuk membaca Al-Quran. Baik. Khitab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada perintah, ketika ada larangan yang ditunjukkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu ada beberapa bentuk. Yang pertama, ketika itu dikhususkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada dalil yang menyebutkan ini khusus untuk Rasul, ya, pembolehan atau pelarangannya. Nah, khalisatallaka min dunil mu'minin. Naam. Khusus bagi engkau, bukan untuk selainnya. Ya. Pengkhususan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika ada dalil yang menunjukkan itu hanya untuk umatnya, bukan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu hanya untuk umatnya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika tidak ada dalil yang menunjukkan itu khusus Rasul atau khusus umatnya, umum sifatnya, maka terkena semuanya, baik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun umatnya. Dan terkait hadis ini naam poin yang ketiga, yakni umum untuk Rasulullah dan juga untuk umatnya. Tidak terkhusus untuk Rasulullah, tidak terkhusus untuk umatnya, tapi umum semuanya. Baik. Sehingga dari hadis ini bisa kita ambil faedah. Yang pertama, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam abdun. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu adalah hamba. Beliau adalah hamba Allah yang yuwajjah ilaihi al-amru wa nahyu, yang dikenakan kepada beliau perintah dan larangan. Dikenakan kepada beliau perintah dan larangan. Baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam abdun, yuwajjah ilaihi al-amru wan nahyu. Baik. Khairis. Dibaca faedah yang pertama. Faedah pertama dari hadis ini. Nah, pakai itu biar kedengaran semuanya. Iya, besar. Terus terima santa. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam abdun. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba. Jadi hamba-hamba Allah, ya, yang dikenakan kepada beliau perintah dan larangan. Sekarang masluhi. Faedah ini diambil dari lafaz apa itu? Dua kata tadi ya. Itu tadi alaw ini itu dikurangi satu, yang mana yang paling tepat? Kan di situ ala wa inni nuhitu. Nah, mana yang satu kata aja? Ala wa inni nuhitu kan tiga tadi tadi. Ala wa inni nuhitu. Satu saja. Masa tu, dan arti ini tu. Hah? Kan tiga. Ala wa inni nek maunya dipisah ala wa inni nuhitu, jadi empat. Mana yang pas dari empat itu, mana ini yang menunjukkan faedah nomor satu ini? Tinggal milih ala wa inni nuhitu. Yang mana? Irzam. Nuhitu asanta. Nuhitu. Ya, bukan tau tu kan artinya. Nuhitu. Aku dilarang. Loh, itu menunjukkan Rasulullah terkena juga kewajiban dilarang dan diperintah. Nuhitu. Ya, aku dilarang. Nah. Baik. Kemudian yang kedua. Faedah yang kedua dari hadis ini. Annal insana. Lau qara'al Qur'ana. Wa huwa raki'un. Au sajidun. Batalat sholatuhu. Baik, enggak usah tak ulangi. Iqra, Abdul. Nah, faedah yang kedua, annal insan, bahasanya manusia itu jika membaca Al-Quran wa huwa raki'un, dan dia dalam keadaan rukuk, ini di dalam sholat ini ya, au sajidun atau sujud, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Ketika rukuk dia baca Quran, ketika sujud dia baca Quran, batal sholatnya. Nah, ini diantaranya pendapat Ibnu Hazm dari Al-Dhahiri, karena dia telah menjalankan sebuah larangan di dalam sholat. Rasulullah dilarang, demikian pula umatnya, untuk membaca Al-Quran ketika sujud dan ketika rukuk. Maka ketika itu dijalankan fi sholah, maka batal sholatnya. Baik. Baik. Masalah ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, ini mukhtalafun fi. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Ada pendapat yang lainnya yang menyatakan sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Nah. Baik. Bahkan disebutkan ini aksar. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menyebutkan ini pendapat aksar ahli ilmu. Kebanyakan para ulama ahli ilmu berpendapat an-salat as-sahihah. Salatnya sah. Nah, salatnya tetap sah. Baik. Khani fi dina azani wa azakumullah. Ketika seseorang sujud, kemudian di dalam sujudnya dia berdoa, Rabbana ighfir lana dzunubana. Dan kebetulan doa yang dia baca itu terdapat di dalam Al-Quran. Doa yang dia panjatkan ketika dia sujud itu terdapat dalam Al-Quran. Maka dia tidak terkena larangan ketika dia niatnya berdoa, bukan niatnya membaca Al-Quran. Dia membaca doa di dalam sujudnya dan pas doa itu terdapat di dalam Al-Quran. Dia niatnya berdoa bukan berniat membaca Al-Quran. Maka dia tidak terkena larangan dari hadis ini. Naam. Baik. Kemudian faedah yang ketiga. Husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Bagusnya cara mengajar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari sisi mana ini? Ya. Ini ketika beliau sebutkan larangan dan beliau sebutkan jalan keluarnya atau penggantinya. Sering kita jumpai yang demikian. Ya. Disebutkan larangan kemudian disebutkan ini loh. Jalankan yang ini. Maka ketika di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan dilarang untuk baca Al-Quran fi ruku wa fi sujud, maka beliau sebutkan naam ketika ruku fa'adzimur rabb, agungkan Rabbmu, jangan baca Quran, agungkan Rabbmu. Naam. Ketika sujud waktu doa, perbanyak doa di situ. Nah, perbanyak doa di situ karena itulah tempat yang mustajab untuk dijabai doa kita. Nah, larangan kemudian beliau sebutkan jalan keluar. Ya, perbuatan yang bisa kita jalankan. Ini termasuk min husni ta'lim. Ya, bagusnya cara pengajaran, hikmahnya cara pengajaran. Maka ketika disuruhkan kepada umat, nah, dilarang demikian demikian, kasih solusi. Ya. Jangan cuma dilarang, pokoknya dilarang, tapi cari solusi. Ini loh, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Nah, dikasih solusi untuk penggantinya yang mungkin syar'i, ya, yang tidak dilarang. Nah, itu lebih. Lebih mengena ya, ketika melarang sesuatu kemudian disebutkan gantinya. Ini loh, kamu jangan pakai itu, pakai yang ini. Ya, itu lebih mengena. Jadi misalnya termasuk hikmah di dalam ta'lim. Ya, husnul ta'limin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. disebutkan jangan berbuat yang demikian, ini haram. Silakan berbuat yang ini. Ya, ada solusinya, ada penggantinya. Baik. Kemudian faedah berikutnya. An-ruku'a mahallu ta'zim. An-ruku'a mahallu ta'zim. Abdurrahman. Iqra faedahnya. Naam, anna ruku'a mahallu ta'zim. Bahwasanya rukuk itu tempat untuk ta'zim, yakni mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Masih Abdurrahman. Diambil dari lafaz yang mana? Apa? Tayyibat. Fa'adzimu fihi rabb. Fa'adzimu fihi rabb. Maka agungkan fihi, di dalam rukuk itu ar-rabb. Agungkan Rabbmu ketika ruku. Baik. Nanti akan disebutkan di hadis berikutnya, ya. Cara mengagungkan Allah ketika fi ruku, ya. Ketika fi ruku. Nah, subhana rabbiyal azim misalnya. Baik. Kemudian faedah berikutnya. Isbat ismi rabb lillahi azza wa jalla. Isbat ismi Rabb lillahi azza wa jalla. Menetapkan nama Rabb untuk Allah azza wa jalla. Rabb itu salah satu nama dari nama Allah. Rabb. Baik. Dan ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah, di dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan lafaz Rabb, itu senantiasa diidhofahkan, disandarkan. Rabbul alamin, Rabbnya seluruh alam. Itu namanya diidhofahkan. Rabb, kata Rabb di dalam Al-Quran, itu senantiasa diidhofahkan. Rabbus samawati wal ard, Rabbnya langit-langit dan bumi. Rabbnya, ya, senantiasa diidhofahkan. Baik. Dan di dalam as-sunnah, dalam hadis, kata Rabb yang kita jumpai tidak diidhofahkan, tapi mu'arraf dengan alif wal lam. Ma'rifah dengan alif wal lam. Ar-Rabb. Maka di dalam hadis ini tadi disebutkan fa'adzimu fihi ar-rabb, pakai alif wal lam. Ya. Mu'arraf, ma'rifah dengan alif wal lam ar-rabb. Jika di dalam Al-Qur'an ma'rifahnya dengan idhofah, diidhofahkan, disandarkan. Rabbnya siapa? Rabbul alamin. Ya. Penguasa apa? Rabbus samawati wal ard, ya, penguasa langit-langit dan bumi. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Juga lafaz rabb yang tidak diidhafahkan dalam sunnah, di antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang masalah siwak. Tentang faedah bersiwak. Siwak itu kata Rasulullah termasuk yang membersihkan lil fam, ya, yang membersihkan gigi, wa mardhatun lirabb, dan mendatangkan keridhaan Rabb. Di situ tidak diidhafahkan, tapi menggunakan alif wal lam. Itu di dalam as-sunnah. Baik. Khanifidina zani wa azakumullah. Kemudian di dalam Al-Quran, seluruh doa para anbiya, seluruh doa para anbiya yang disebutkan dalam Al-Quran itu semuanya memanggil dengan kata-kata Rabb, ya Rabb, bukan ya Allah. Ya, memanggil dengan rububiyah. Rabbana zolamna anfusana, Rabbana, ya, bukan Allahumma. Jadi doa para anbiya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran semuanya dengan lafaz Rabb. Baik. Kemudian faedah ini yang keberapa ini? Enam. Faedah yang keenam. Yang bagi lil insan, yang bagi lil insan ayastahida an yastahida fi hali sujud ad-du'a. Yang bagi lil insan an yastahida bisujud ad-du'a hendaknya bagi manusia untuk bersungguh-sungguh dalam keadaan sujud berdoa, memperbanyak doa. Naam. Di situ Rasul menyatakan fastahidu fid du'a wa amma sujud fastahidu fid du'a. Naam. Dan beliau menyatakan faqaminun ayustajabalaku. Doa ketika kita dalam keadaan sujud itu lebih besar kemungkinan untuk Allah ijabahi. Ya. Besar kemungkinan untuk Allah ijabahi doa-doa kita. Baik. Di sini segala doa baik lil akhirah maupun di dunia, ya, untuk kepentingan akhirat kita maupun untuk kepentingan dunia kita, doa di situ. Doa ketika kita dalam keadaan sujud. Sujud itu hayat sholat yang paling utama. Sehingga ketika seorang lupa gantinya sujud sahwi, bukan rukuk sahwi. Ya. Sujud hai'ah yang paling utama, hai'ah gerakan dan bentuk ketika dia itu paling rendah, ketika dia merendahkan dirinya, meletakkan kepalanya di bumi. Nah, itulah tempat seorang hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perbanyak doa di situ. Perbanyak doa di situ, tapi bagi orang-orang yang sholat sendirian. Ketika sholat malam, panjangkan sujudnya, perbanyak doa di situ, minta segala apa yang kita inginkan. Tempat yang sangat besar kemungkinan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala selama doa kita tidak mengandung pemutusan kekerabatan dan juga tidak melampaui batas. Apa contohnya doa yang melampaui batas? Allahumma ja'alni nabiyan. Ya Allah, jadikan aku seorang nabi. Melampaui batas, wis entek nabinya sudah enggak ada. Nah, itu doa yang melampaui batas. Enggak akan dikabulkan oleh Allah. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakum. Tapi kalau kalian jadi imam, jangan dipanjang-panjangkan doanya, kasihan makmumnya. Ya. Ada makmum yang sudah tua, ada yang sholatnya di kursi misalnya. Sujud lama imam itu panjang, oleh doa panjang sekali, khusyuk sekali. Nah, kasihan para makmumnya. Silakan doa sepanjang-panjangnya ketika sholat sendirian. Terkadang kalau imam panjang sekali doanya, tapi sholat sendirian sangat pendek doanya. Ya, kebalik. Nah, ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Demikian pula makmum. Imam sudah doa tasyahud, ini leko le doa. Nah, panjang, gak entek-entek doa ini. Imam sudah mau salam. Nah, dan ketika beliau sebutkan faqominun ayustajabalakum wa amma sufastaidu fi du'a, ini tidak ada khususnya sujud yang terakhir, tidak ada penjelasan demikian. Seluruh sujud, tapi kadang orang-orang itu memanjangkan sujud yang terakhir, mana dalilnya? Apakah ada khusus sujud terakhir? Tidak ada. Di setiap sujud doa di situ, perbanyak doa di situ. Minta kepentingan dunia, minta kepentingan akhirat tidak tercela di dalam sholat minta kepentingan dunia. Allahumma rizukna zaujatan sholihatan, ya, yang ingin dianugerahi istri yang sholihah. Nah, ketika pelajaran matematika enggak paham-paham, doa di situ. Nah, minta ya Allah mudahkan aku mempelajari, memahami pelajaran matematika, susah sekali. Curhatnya itu kepada Allah. Nah, minta di situ. Ya. Kadang kita terlupa. Nah, punya problema, punya masalah, curhatnya ngalor ngidul kiri kanan. Ya. Tapi enggak pernah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jalan keluar. Ya. Nah, kalau kita sudah menjalankan perintah-perintah Allah, ya, baik, maka segala problem yang kita hadapi, segala kendala yang kita hadapi, semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Ya, minta kepada Allah. Nah, urusan duniawi, ya, minta rezeki yang banyak, silakan. Sampai pun harus menyatakan, sampai pun kalau sandalmu putus, minta kepada Allah. Ya. Sandalmu putus, minta kepada Allah. Nah. Ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Tidak hanya terkhusus dalam masalah akhirat, dalam masalah dunia pun juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sahil alayya, ya Allah mudahkan untukku apa? Ya apa yang dia susah itu apa? Hifzul Quran, ya Allah mudahkan untukku menghafal Al-Quran. Baik. dan macam-macam ya. Allahumma rzuqna, ya Allah rezekikan kepadaku apa sebutkan apa hajatnya. Taib hifdzan qawiyan rasikhan, hafalan yang kuat yang menancap. Taib segala permintaan kita minta di situ ya. Tempat yang paling dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, sering kita sebutkan. Ijabah doa Allah Subhanahu wa taala tidak mesti berupa apa yang kita minta Allah berikan. Ya. Tidak mesti. Yang kita minta kemudian Allah berikan sesuai dengan keinginan kita belum tentu. Ya. Ada kalanya apa yang kita minta dikasih oleh Allah. Ada kalanya permintaan kita tidak dikasih di dunia, disimpan nanti di akhirat akan dikasih oleh Allah. Tentunya lebih besar. Ada kalanya kita dipalingkan dari sesuatu yang setara dengan yang kita minta, atau bahkan lebih besar dari yang kita minta. Hari-hari setiap sholat malam dia enggak henti-hentinya minta kepada Allah dinaikkan gajinya. Karena sudah bertahun-tahun kerja kok gajinya tetap aja enggak naik-naik. Minta kepada Allah. Dia merasa sudah bertahun-tahun doa kok ya gajinya tetap aja. Tapi dia tidak merasa setiap hari bisa makan sampai sekarang ini. Meskipun kebutuhan sudah naik membumbung tinggi, semua harga naik, dia tetap bisa makan sampai sekarang ini. Gajinya tetap gak munda-munda. Ya. Itu namanya sudah diijabahi doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak-anaknya sehat walafiat. Ya. Ketika dirinya sehat bergas walafiat, gak pernah merasakan opname di rumah sakit. Itu sudah jawaban Allah terhadap doa-doa kalian ketika minta rezeki. Ya. Gak mengeluarkan biaya besar untuk di rumah sakit, itu sudah jawaban doa kalian dijawab oleh Allah. Tapi tidak sebagaimana yang kita inginkan. Ya. Moro-moro blek sak karung duit misalnya. Allah berikan cara-cara yang lainnya. Nah. Baik, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Dan perlu kemudian untuk diingatkan kembali ya. Tadi terkait sujud ini, ada orang-orang yang sujudnya lama sekali, imamnya sudah duduk tahiyat, dia tetap sujud menghabiskan doanya. Yang kedua, orang-orang yang tidak di dalam sholat dan berdoa tiba-tiba sujud. Ini sering dijumpai. Ketika sudah sholat, sudah zikir, mau pulang, doanya sujud. Nah, ini enggak ada contoh nih. Hanya sekedar mau doa kemudian dia sujud, ini tidak ada. Kecuali kalau itu sujud syukur. Nah. Terima kabar berita gembira, ya, dia sujud syukur. Nah, ini sujud apa? Ini setelah sholat selesai lama dia berzikir, bukan berdoa dengan mengangkat tangan, tapi dia dengan cara sujud. Ini tidak ada contohnya. Ya. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Jangan kemudian kita beristihad. Loh, kan hadisnya tempat yang paling dekat dengan Allah itu sujud. Ya. Tapi butuh contoh dalam sebuah ibadah. Nah, pernahkah Rasul mencontohkan demikian? Pernahkah para sahabat mencontohkan demikian? Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Kalau memang itu memang layak dijalankan, ya mestinya kalau acara-acara doa bersama itu sujud kabeh, enggak perlu untuk angkat tangan bareng-bareng, sujud kabeh misalnya. Nah, di tempat yang paling dekat hamba dengan Allah. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Qala rahimahullah di hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi, beliau menyatakan di dalam rukuk beliau, wa sujudi, dalam sujud beliau, subhanaka, ma suci engkau, allahumma ya Allah, rabbana wa ya rabb kami, wa bihamdika, dengan pujian kepadamu, allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Muttafaqun alaihi. Ini doa yang beliau baca, zikir yang beliau baca ketika rukuk dan ketika sujud. Ya. Di dalam riwayat yang lainnya, ketika beliau rukuk, beliau membaca Subhan Rabbiyal Azim. Ya. Subhan Rabbiyal Azim. Ketika beliau sujud, Subhan Rabbiyal A'la. Nah. Baik. Disebutkan oleh para fuqaha, ya, imam itu maksimal membacanya 10 kali. Paling panjang. Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim, itu sudah paling panjang lah, paling top. Nah, jangan dipanjang-panjangkan lagi. Baik. Subhana rabbiyal azim, mengagungkan Allah ketika dia rukuk. Subhana rabbiyal a'la, ya, mengagungkan Allah, maksudnya Allah, Rabb yang maha tinggi, ya. Kemudian ditambah dengan doa ketika sujud. Ketika sudah membaca ini 3 kali atau berapa kali, kemudian ditambah dengan doa. Ya, jadi doa itu dipanjatkan ketika setelah membaca tasbih. Ya. Nah, setelah membaca zikir, sujudnya kemudian ditambah dengan doa. Baik. Dan di dalam riwayat Aisyah ini, nah, ini Rasulullah SAW beliau tidak membedakan bacaan yang dibaca ketika rukuk dan ketika sujud. Ya. Bacaannya sama. Nah. Baik. Di sini dari riwayatnya Aisyah ini ada tambahan doa Allahummaghfirli. Ya. Ada tambahan doa Allahummaghfirli, ya Allah, ampunilah aku. Ketika selesai memuji Allah, subhanakallahumma rabbana abi hamdika allahumma ighfirli. Nah. Sehingga lafaz doa dalam riwayat ini baik. Lafaz doa atau lafaz zikir dalam riwayat ini adalah pengagungan kepada Allah, fa'azzimu fihi rabb, ya. Agungkan di dalam rukuk itu rabb. Dan juga mengandung doa, ya. Allahumma gfirli. Baik. Dari hadis ini faedah yang bisa kita ambil, istihbab hadad du'a fir ruku' was sujud. Istihbab hadad du'a fir ruku' was sujud. Disunnahkan membaca doa ini ketika ruku dan ketika sujud. Naam. Ikhwan fi din azani wa azakumullah, Imam Ahmad rahimahullah dan mayoritas muhaddithin baik berpendapat zikir yang dibaca di dalam sujud dan ruku itu hukumnya wajib. Ya. Itu hukumnya wajib. Nah, dan sekali itu sudah sah. Ketika seseorang lupa, tidak membaca zikir-zikir di dalam rukun, tiap rukun, taib, maka dia harus diganti dengan sujud sahwi. Ya, karena dia termasuk minal wajib. Nah, taib. Sekali itu sudah sah. Ya. Tiga itu sempurna. Dan yang paling sempurna itu 10. Satu itu sah. Tiga itu sempurna. Dan yang paling sempurna itu 10. Sehingga pas. Tidak kepanjangan, tidak kecepatan. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa a'azakumullah. Kemudian faedah berikutnya. Faedah yang kedua dari hadis ini. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yahtaju ila al-maghfirah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yahtaj ila al-maghfirah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa sallam butuh kepada ampunan. Karena di dalam doa ini beliau memohon Allahummaghfirli. Nah, ya Allah ampunilah aku. Baik. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah juga bisa terjatuh dalam kesalahan. Ya, karena beliau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, naam, beliau bisa pula terjatuh dalam kesalahan. Sampai di antaranya diabadikan dalam surat Abasah. Ketika beliau menyampingkan para sahabat yang miskin dan lebih kemudian menanggapi orang-orang kafir yang kaya, Allah turunkan surat Abasa wa Tawalla untuk menegur beliau. Nah, ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau bisa jadi pernah terjatuh dalam kesalahan. Taib. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan ada dosa-dosa yang kemudian tidak mungkin itu dijalankan Rasulullah. Ada perbuatan-perbuatan keliru yang tidak mungkin kemudian terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Perbuatan yang bisa mengurangi muru'ah kewibawaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kekeliruan yang bisa mengurangi kamalur risalah, kesempurnaan risalah. Jadi kesalahan yang nanti berimbas tidak sempurnanya muru'ahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kekeliruan yang akan berimbas tidak sempurnanya risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sehingga beliau terangkan tidak mungkin kalau Rasulullah terjatuh dalam perbuatan zina. Ini akan mengurangi kamalul muru'ah. Baik. Tidak mungkin kemudian Rasul itu mencuri ini akan menghilangkan kesempurnaan muru'ah. Ya. Dulu sempat viral ada seorang dai yang menyatakan Rasul pun waktu kecil juga nyolongan pencit. Nah, kalau ada pencit waktu itu kalau ada. Ya, kayak orang, terus kayak anak-anak biasanya lah. Baik. Rasul dijaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak akan. Itu mengurangi gamalul muru'ah. Baik. Demikian pula tidak mungkin kemudian Rasul terjatuh dalam kedustaan karena akan mengurangi gamalur risalah. Enggak sempurna risalah ini, wong pembawanya dusta kok. Enggak mungkin. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakum, dusta, khianat, ini tidak ada pada sifat Rasul. Ya. Ini akan mengurangi gamalur risalah. Baik. Maka selain itu Rasul bisa pula terjadi kesalahan, salah dalam ijtihad misalnya. Ya, bisa pula terjadi itu. Baik, tapi dalam dua perkara ini yang akan mengurangi gamalul muru'ah dan gamalur risalah enggak akan mungkin terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, beberapa dua hadis yang bisa kita baca dalam kesempatan malam hari ini dan juga beberapa faedah yang bisa kita ambil darinya. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Whoa.